Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lewat telah kita baca panjang lebar pendapat Al-Albani tentang masalah foto, memfoto ataupun fotonya. Karena terdapat perbedaan dalam, dan beliau tidak membedakannya antara taswir dan surah. Untuk masalah foto beliau tidak memberikan pembedaan, lain halnya dengan taswir dan surah berkaitan dengan lukisan, beliau memberikan pembedaan. Beliau cuma memberikan pengecualian untuk taswir waswar. Taswir itu artinya membuat foto, dalam hal ini waswar dan hasil fotonya, atau benda yang memiliki tertempeli foto. Itu yang beliau kecualikan, yang dalam manakala dalam taswir dan suar tersebut terdapat maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Adapun memfoto atau memiliki benda yang mengandung foto selain itu, maka kembali kepada hukum asal menurut beliau, yaitu haram. Misalnya beliau contohkan gambar syekh, gambar ulama, gambar orang-orang yang diagungkan dan bukan ulama, semacam penguasa dan para tokoh, wal astiqa, nah, dan kawan. Ini dalam bahasa kita foto kenangan. Ini adalah foto kenangan, foto kawan. Ya, maka foto kawan itu beliau nilai adalah mimma la faidata fihi. Ini foto kawan, foto ini satu hal yang tidak mengandung faedah, tidak mengandung manfaat. Ya, bahkan boleh jadi adalah memperbarui kesedihan. Sudah punya kawan dekat, kawan asik, kemudian sudah berpisah, maka kemudian lihat fotonya waktu dulu masih bareng, itu menimbulkan kesedihan. Apalagi beliau telah meninggal, itu bisa memperbarui kesedihan. Maka tidak ada manfaatnya, bahkan ada mudharatnya. Namun berkaitan dengan masalah hukum foto, sebagaimana telah diketahui bahasanya, ini satu hal yang dipersisikan oleh para ulama muasiri. Ini telah kita baca bahasanya Syekh Muhammad bin Ibrahim, demikian juga Syekh Al-Albani, dan semacam itu Syekh Ibnu Baz berpendapat haramnya foto dan menganggap foto itu sama persis dan tidak ada beda dengan lukisan. Nah, ada pandangan yang lain yang berbeda, itu pandangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau membedakan antara, dalam masalah foto beliau membedakan antara taswir dan suwar. Memfoto dan foto. Kalau taswir, kalau membuat foto, maka beliau Syekh Ibnu Utsaimin memberikan rincian tergantung tujuannya. Apa? Tujuannya apa? Manfaatnya. Tapi kalau hasil dari memfoto itu adalah suar yang terlarang, jika itu foto makhluk hidup, maka beliau aku iya. Maka itu adalah foto atau gambar yang terlarang yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang mengandungnya, mengandung foto tadi. Maka beliau bedakan antara taswir dalam artian memotret dan foto. Kalau untuk taswirnya, maka melihat manfaatnya, melihat tujuannya. Adapun untuk suaranya, apakah itu menghalangi malaikat untuk masuk di satu tempat ataukah tidak, maka iya. Nah, ini adalah gambar yang menghalangi masuknya malaikat ke satu ruangan. Dan demikian juga Syekh Abdul Salam Barjas, misal Syekh Ibn Utsaimin dalam masalah bahasanya foto itu berbeda dengan lukisan. Nah, sisi jika kita mau lihat manakah yang kenapa terjadi perbedaan pandangan, apa akar permasalahannya? Jawabannya, akar permasalahannya adalah perbedaan dalam menentukan illah. Perbedaan dalam menentukan illah. Apa illah, apa sebab diharamkannya melukis. Maka ini terjadi silang pendapat. Kalau kita lihat di halaman 194 di Adabuz Zifaf, maka yang beliau dijadikan oleh dalil oleh Al-Albani sebagai illah haramnya foto adalah karena illahnya adalah taswir. Beliau mengatakan ma'annaha taswirun luhutan wa syar'an wa atharan wa dararan. Memfoto itu taswir, membuat gambar. Itu maknanya itu adalah membuat gambar, baik dari tinjauan bahasa, mau tinjauan syariat, mau tinjauan athar, dampaknya dan bahayanya sama. Jadi yang dijadikan ilah adalah taswir. Maka semua yang mengandung taswir, maka dia adalah semua yang bisa disebut taswir, maka itu termasuk membuat gambar yang terlarang. Karena ilahnya taswir. Maka beliau kemudian menganggap orang yang mengharamkan membolehkan foto itu, beliau anggap dhohiri muhdasin, dhohiri kontemporer. Kenapa bisa-bisanya itu? Lah itu kan taswir. Kok bisa-bisanya dianggap itu bukan taswir? Jadi beliau berpandangan bahasanya ulama yang merinci hukum atau bahasa bebasnya membolehkan memfoto secara umum, secara global, itu tidak menganggap memfoto itu taswir. Dianggap memfoto itu bukan taswir, membuat gambar. Maka beliau, untuk membuat foto itu ada berapa langkah yang harus dilakukan? Itu semua kan proses untuk taswir, membuat gambar. Maka yang beliau pandang sebagai ilah diharamkannya melukis adalah at-taswir. Sehingga karena ilahnya sudah ketemu, maka ilah itu jadi kaedah. Semua hal yang bisa disebut taswir, maka dia membuat gambar yang hukumnya haram. Itu ilah itu mengandung kaedah, atau dari ilah muncullah kaedah. Padahal ulama yang membolehkan foto atau memfoto secara umum itu alasannya bukan karena memfoto itu bukan taswir. Mereka mengatakan bahasa memfoto itu taswir. Memfoto itu taswir. Namun taswir bukan ilah. Ulama yang merinci hukum foto tergantung tujuannya, tergantung maksudnya, itu bukannya berpandangan bahasanya foto itu bukan taswir. Mereka mengakui memfoto itu taswir. Namanya jadi masalah, taswir bukan illah. Taswir bukan illah sebab diharamkannya melukis atau semacam itu. Namun yang menjadi ilah adalah mudahatu khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis, "Wa man a'lamu mimman yakhluqu ka khalqi?" Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta sebagaimana aku mencipta? Mencipta sebagaimana aku mencipta. Demikian celaan Allah kepada orang yang membuat gambar. Mencipta sebagaimana aku mencipta. Maka disimpulkan bahasa yang jadi illah itu adalah mudahatu khalqillah. Menyerupai, menyaingi ciptaan Allah. Ya, menyaingi ciptaan Allah. Dan dalam pandangan mereka, ulama yang memberikan rincian dalam masalah hukum memotret, mereka menilai bahasanya dalam foto itu tidak ada unsur menyaingi ciptaan Allah. Karena itu cuma merekam gambar ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, cuma kemudian gambarnya dipertahankan sehingga enggak hilang. Bukan menyaingi. Di mana unsur menyaingi? Mereka melihat enggak ada ini unsur menyainginya. Ini sekedar mempertahankan, mengawetkan gambar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudut pandang lain, sudut pandang berbeda. Inti masalahnya di sini. Uraiannya panjang lebar, nanti masing-masing pendapat punya bantah-bantahan yang panjang-panjang. Nah, namun ringkasannya adalah apa yang saya sampaikan. Terdapat perbedaan sisi pandang dari masalah illah diharamkannya melukis. Apakah ilahnya taswir ataukah ilahnya adalah mudahatu khalqillah? Nanti kalau ilahnya taswir, ini taswir, sudah ini haram. Kalau Allah yang berpandangan yang jadilah menyaingi ciptaan Allah, adakah menyaingi ciptaan Allah di sini? Tidak ada. Oh, itu ciptaan Allah. Kita tidak ada unsur menyainginya. Maka pada dasarnya taswir membuat gambar tidak terlarang. Namun apakah gambar yang dihasilkan oleh taswir dalam artian memotret tadi adalah, jika itu adalah gambar manusia dan hewan, menghalangi masuknya masuknya malaikat ke satu ruangan? Iya. Itu iya. Gimana supaya maka beda antara taswir dengan suar. Nanti kemudian harus mengikuti hukum suar di bab lukisan. Bahasanya itu tidak akan mengalami maksudnya malaikat sehingga tidak menjadi satu hal yang haram manakala dihinakan dan seterusnya. Namun perlu diperhatikan bahasanya ulama yang merinci masalah hukum memfoto dengan alasan yang tadi kita sampaikan, karena tidak ada di sana unsur menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku manakala fotonya adalah foto non editan. Itulah yang bisa kita katakan, tidak ada di sini menyaingi ciptaan Allah, yaitu gambarnya seperti itu, ya kita awetkan saja. Tanpa ini kan cuma mengawetkan gambar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dan fotonya adalah foto editan, maka di sini tentu ada menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya Allah ini begini, ini ada tai lalatnya. Ini ciptaan saya, tidak ada tai lalatnya. Ini sih ada menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau foto editan, maka itu sama dengan atau tidak ada bedanya dengan lukisan yang di sana ada unsur menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang membolehkan foto, mereka ya tentu tidaklah semua foto boleh, namun perlu dilihat tujuan dan maksudnya. Dan perlu dilihat tujuan dan maksudnya serta objeknya. Nih, ulama yang membolehkan itu kalau objeknya adalah perempuan tidak boleh. Nih, objek fotonya itu perempuan tidak boleh. Karena dianggap ini adalah sumber bahaya. Ini sumber bahaya. Ya, kecuali perempuan ya, penjahat mungkin ya, diburu, koruptor, perlu disebarluaskan supaya bisa cepat tertangkap lain tentunya. Nah itu catatan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan keterangan panjang lebar yang kemarin kita baca tentang hukum foto menurut Al-Albani. Kemudian berikutnya, kemungkaran berikutnya yang seharusnya tidak ada di acara walimah adalah satrul jidron bisajad, menutupi tembok dengan sajadah atau lainnya. Maka perkara yang nomor kedua yang sepatutnya dijauhi adalah menutupi tembok dengan sajadah atau lainnya, meskipun itu bukan sutra. Karena itu adalah sarapan pemborosan dan perhiasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaiban safar dalam satu peperangan yang beliau lakukan. Falamma tahayyantu kufulahu. Maka pada saat aku menyiapkan kufulahu kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambutan kepulangan, maka akhadtu namaton. Maka aku mengambil namaton. Catatan kaki, namat tu muharokatun, semuanya berharokat, tidak ada hurufnya yang bersukun. Namaton ziharatu firasyin, adalah bagian luar dari firasyin ma, satu hamparan atau karpet. Audarbun nalbasti, atau satu jenis alas, satu jenis karpet. Fihi suratun kanat li, yang di namat tersebut terdapat gambar. Wa kanat li, dan namat tersebut adalah milikku. Maka aku gunakan untuk menutupi urdha. Catatan kaki, urdha maknanya janib. Ini salah satu tembok samping rumah Aisyah. Al-urdha bidhammi janib wa nahiyah, samping atau sisi dari segala sesuatu. Kemudian Al-Albani mengatakan, kultu walam yurat hadal hadis fi hadhil maddah. Ya, banyak ulama tidak membawakan hadis ini ketika membahas masalah ini. Wadzahir annaha minha, padahal kemungkinan yang lebih mendekati hadis ini adalah bagian dari masalah ini dengan menimbang indikator hadis Aisyah yang lain. Anas mengatakan adalah kordennya Aisyah satarat bihi janiba baitiha, yang dipakai untuk menutupi salah satu sisi rumahnya. Sumara'itul Khattabi, kemudian aku melihat Al-Khattabi menyatakan hadis di kitabnya Ghaibul Hadis dengan lafaz urdha. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan bahwa ghalat, dan ini satu hal yang salah. Yang benar adalah bisat al-muhmalah wa inil maftuhah ardu khushabah tudak alal bayti aradan, dan al-ardu adalah khushabah, kayu yang diletakkan di rumah, aradan dalam bentuk melebar. Idza aradu taskifahu, ketika seorang ingin memasang sakap, memasang bagian atas rumah, bukan gendengnya, apa? Atapnya. Idza aradu taskifahu, ketika mereka ingin membuat atap rumah. Thumma yulqa alaihi, kemudian ditambahkan kepada kayu yang melintang ini, atraful khasyaf al-qisar, kayu-kayu, ujung-ujung kayu yang pendek-pendek. Ya, maka ada yang mengatakan bacaannya adalah al-ardu. Al-ardu itu adalah kayu yang melintang. Ini rumah segi empat, maka ada kayu yang melintang ketika mau bikin atap, melintang dari misalnya dari barat ke timur, nanti baru kemudian kayu ini yang nanti kemudian kayu melintang inilah yang akan jadi dasar untuk dibuatnya rangka atap. Ini kayu yang melintang dari tembok ke tembok. Nah, ini kemudian nanti dikasih tiang penegak, nanti kemudian dikasih begini-begini. Maka itu disebut ardu. Ya, yang jelas kemudian digunakanlah nama tadi untuk sebagai penutup. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, aku sambut di kamar dan ku katakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, maka di sini dalil bahasanya salam itu tidak mesti harus assalamu alaikum. Boleh menyesuaikan diri dengan dhamir. Assalamualaika, assalamualaikuma, atau semacam itu. Assalamualaikunna. Alhamdulillahilladzi a'azzaka fanasaraka, demi segala puji milik Allah yang telah memuliakanmu dengan memberikan kemenangan kepadamu dan menyenangkan hatimu, wa akramaka, dan memuliakanmu. Aisyah mengatakan, Nabi lam yukallimni, tidak merespon ucapanku sedikit pun. Diam saja. Waraftu, dan aku mengetahui di wajah beliau ada amarah. Maka Nabi pun langsung masuk rumah dengan tergesa-gesa dan mengambil namat tadi, mengambil karpet tadi dengan tangannya, fa jabadzahu, kemudian beliau menariknya, setelah itu beliau merobek-robeknya. Tentang jabadza artinya adalah jazaba. Kalau redaksinya jim terus ba, nama maknanya jadab, artinya menarik. Ada ulama yang menjelaskan kalau jabad itu salah satu cara baca jadab. Namun ada ulama juga mengatakan itu maklub, itu salah omong. Harusnya mau ngomong jadaba, malah jadinya jabada. Nah. Sumakal, kemudian Nabi mengatakan kepada Isa, apakah engkau mau menutupi tembok dengan tutup yang, dengan penutup yang ada padanya gambar? Sebenarnya Allah tidaklah memerintahkan kita dalam apa yang Allah rizkikan pada kita untuk memberikan pakaian kepada batu dan tanah, yaitu tembok. Maka Isa mengatakan, lalu kupotong korden atau karpet tadi, kupotong kemudian kujadikan dua bantal, kemudian kuisi dengan lifan, kuisi dengan serabut. Falam ya'ib dzalika alayya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelaku karena perbuatan itu. Aisyah mengatakan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersantai-santai bersandaran atau bersendaran dengan menggunakan dua bantal itu. di catatan kaki halaman 199, catatan kaki 2 berkomentar dengan sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kita untuk memberikan pakaian kepada batu dan tanah, yaitu tembok. Kata Baihaqi, redaksi ini dalil menunjukkan makruhnya memberikan pakaian pada tembok, yaitu dengan menutupi tembok dengan kain, dan itu tujuannya adalah untuk perhiasan. Wa in kana sababu lafdhi fi marwina, meskipun sebab adanya lafaz hadis ini dalam riwayat yang kami dapatkan dari sejumlah jalur hadis menunjukkan bahasanya kemakruhan di sini lima fihi minat tamathil, karena adanya patung di dalamnya atau adanya gambar padanya. Ya, jadi kata Baihaqi, maka di sini sababul wurud hadis tentang masalah gambar. Nah, redaksi hadis itu tentang memberi pakaian pada tembok. Sehingga kalau kita baca perkataan bahagia ini, ya kita baca perlu dengan kita baca dengan menggunakan kaidah ala ibrotu bi umumi lafdhi la berususi sabab. Yang menjadi tolak ukur kesimpulan hukum adalah redaksi ucapan Nabi, bukan sebab yang melatar belakanginya. Al-Albani berkomentar pendapat Al-Albani, pendapat Baihaqi dengan mengatakan makruh di sini karena dua-duanya sekaligus, menutupi tembok dan adanya gambar. Yaitu faktor yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Baihaqi, yaitu gambar fihi tamasil. Kemudian yang kedua adalah lisatril jidar, karena menutupi tembok sebagaimana pernyataan tegas dua tambahan yang terdapat pada salah satu jalur hadis. Jadi Nabi mengatakan atas turina jildara, apakah engkau mau ngasih penutup untuk tembok. Fakat jama' tu fakat jama' tadi riwayat ini telah mengumpulkan dua sebab. Akan tapi udzur Baihaqi kenapa tidak mengaku adanya dua sebab, annaha lam taqa' lahu, kalau riwayatnya tersebut tidak beliau dapatkan. Wallahu a'lam. Dan di antara waqad dhahaba ilal qaul, dan ulama yang berpendapat sebagaimana isi hadis ini, yaitu makruhnya menutupi tembok adalah Syafi'iyah. Di antara Syafi'iyah adalah Baghawi dalam Shahih Sunnah. Dan secara tegas dan belak-belakan Syaikh Abu Nasr Al-Maqdisi minhum, dan dia adalah bagian dari ulama Syafi'iyah, bitahrim, secara tegas mengatakan hukumnya haram bukan makruh. Dan beliau berujar dengan hadis ini sebagaimana ada di Fathul Bari. Ya, maka ada perselisihan antara makruh ataukah haram. Makruh ataukah haram. Maka kalau tadi siapa? Syafi'iyah termasuknya Barawi mengatakan makruh, yang mengatakan haram adalah Abu Nasr Al-Maqdisi. Wa hadzal khilaf, perbedaan ini inama idza lam takun satair, jika penutup tersebut bukan hariron, bukan sutra ataupun emas. Syaikhul Islam Taimiyah sebagaimana di ikhtiarat mengatakan adapun sutra dan emas maka itu adalah haram sebagaimana haramnya ikat pinggang dari sutra dan emas bagi laki-laki. Ya, sebagaimana haramnya ikat pinggang dari sutra dan emas bagi laki-laki. Demikian juga bagi hitan wal aswab. Kita harusnya maknanya tembok ya. Diterjemahnya apa? hitam tembok, namun di sini maksudnya adalah diterjemahkan dengan penutup tembok. Adapun sutra dan emas maka haram, sebagaimana haramnya kulit atau ikat pinggang dari sutra dan emas bagi laki-laki, wal hitam, dan haramnya menutupi tembok dengan kain sutra. Wal athwab allati takhtasu bil mar'a, adapun pakaian yang khusus untuk perempuan. Fa fi kauni suturuha, maka untuk apakah untuk perempuan itu kordennya dan kainnya harus sebagaimana hukum untuk firas hamparannya nadaron, maka ini satu hal yang kurang tepat. Maka perempuan tentu kita ketahui perempuan itu boleh pakai sutra, boleh pakai kain sutra. Namun apakah kemudian hamparan misalnya karpet atau alas duduk untuk perempuan itu kita anggap sama dengan pakaian perempuan ataukah tidak? Maka ini ada pembahasan. Maka beliau mengatakan it laisa huwa minal libas. Kalau hamparan duduk itu bukan pakaian. Sehingga masalah pakaian itu tidak berlaku. Karena perempuan boleh pakai pakaian sutra. Ya, ini teranggap bukan pakaian. Kemudian Qal Ibn Taimiyah mengatakan wa yukrah dan makruh menggantungkan korden alal abwab pada pintu padahal tidak ada kebutuhan liwujudi akhlakin ghairiha min abwabin wa nahwiha, karena sudah adanya penutup selain korden semisal pintu dan yang lainnya. Demikian juga as-sutur, demikian juga penutup fi dihlis li ghairi hajatin, kalau diterjemahnya diterjemahkan dengan koridor rumah. Koridor rumah itu apa? Teras. Diterjemahkan di list nanti selasar atau jalan ya. Di ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan. Fa'inama zada alal hajah, maka satu yang lebih dari kebutuhan, maka itu adalah pemborosan. Wahal yartaki ila tahrim, apakah bisa naik sampai hukum haram? Fihi nadharun, maka fihi nadhar di sini satu hal yang perlu dikaji, ditala'ah lebih lanjut. Maka kalau kita lihat kutipan ini, kita jumpai sejumlah pendapat Ibn Taimiyah. Beliau mencela korden jika sudah ada pintunya. Ya. Beliau mencela korden jika sudah ada pintunya. Ya, sudah bisa ditutup pakai pintu, kenapa harus pakai korden? Ya? Maka ini bukan satu, beliau nilai bukan satu kebutuhan. Wa yukrah takliku sutur alal abwab min ghairi hajatin li wujudi aghlaqin ghairiha, karena sudah ada penutup yang lain min abwab berupa daun pintu atau lainnya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau sudah ada pintunya, pakai pintu untuk nutup nutup sehingga tidak perlu pakai korden. Korden pemborosan. Nah, maka beliau katakan yukroh. Namun ya ini pendapat pribadi beliau. Dan kalau kita timbang, tetap ada hajat, ada kebutuhan untuk korden. Korden di sini bukan untuk nutupi pintu. Kalau kordennya cuma untuk nutupi pintu, enggak ada kebutuhan. Dan korden itu seringkali adalah menjadi penutup ketika pintu dibuka. Hajatnya adalah ketika pintu perlu dibuka, namun ya ingin supaya misalnya kamarnya agak gelap atau tidak terlalu terang, maka kemudian ada korden yang perlu dipasang karena untuk kebutuhan mengurangi pencahayaan yang masuk ke kamar misalnya. Maka ini insya Allah adalah termasuk al-hajah, kebutuhan. Dan yang menjadi illah dalam masalah ini dari yang kita baca tadi adalah apa? Ghairu hajah. Kalau tidak ada kebutuhan. Dan yang namanya kebutuhan boleh jadi sudut pandangnya berbeda. Sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan di masa silam bisa jadi kebutuhan di masa sekarang. Satu hal yang tidak tergolong bukan kebutuhan di satu tempat bisa menjadi kebutuhan di tempat yang lain. Maka di masa Ibnu Taimiyah beliau nilai, dan di tempatnya di Damaskus beliau dinilai kalau sudah ada pintu kemudian dikasih korden itu mubadir, itu apa kordennya untuk apa fungsinya? Ini lighair hajah, maka ini sesuatu yang di luar kebutuhan. Padahal kaidahnya mengatakan mazada alal hajah fawasarab, sesuatu yang melebihi kebutuhan maka dia pemborosan, dan pemborosan sesuatu hal yang terlarang, boleh jadi makruh, boleh jadi sampai derajat haram. Kemudian korden fi dihlis, kalau di lorong rumah ada jalan ya. Kemudian jalan tersebut disekat-sekat dengan korden-korden yang maka beliau juga melarangnya karena menilainya itu bukan hajah, sekedar pembuang penghambur-hamburan uang. Namun ya bisa kita telaah lebih lanjut. Kita ambil apa yang jadi kaidah beliau, ini hajah ataukah bukan, dan boleh jadi sudut pandang kita berbeda. Kalau kita bisa memberikan alasan, oh ini kebutuhannya di sini, letak hajat kita dengan kordennya adalah demikian dan demikian, maka tidak masalah. Tapi jika memang betul-betul tidak ada manfaatnya, cuma sekedar penghias, kemudian cari kordennya pun yang mahal sekedar supaya nampak wah, maka boleh jadi, dan ini bukan salah satu kebutuhan, maka ini sebagai beliau katakan adalah saraf, adalah pemborosan. Kemudian tadi di kalimat awal beliau sampaikan bahasanya sutra dan emas haram untuk laki-laki, haram untuk dipakai oleh laki-laki. Semisal ikat pinggang terbuat dari sutra dipakai oleh laki-laki, tentu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ikat pinggang termasuk pakaian. Ikat pinggang termasuk pakaian. Demikian juga ikat pinggang yang kemudian disepuh dengan emas. Wah, ininya emas apa tempat apa, kalau kelebihan ikat pinggang itu kan ada sisanya, nanti dimasukkan ke apa? Ada segi apa? Semacam besi semacam itu, wah itu sepuhan emas. Maka ini tidak boleh dipakai untuk laki-laki karena haram bagi laki-laki untuk memakai libasul harir wadzahab, ini pakaian emas, sutra dan emas. Demikian juga boleh sampaikan haramnya sutra untuk hiton. Nih, sutra untuk tutup tembok. Ini mungkin yang jadi mahalu syahid. Ini mungkin yang jadi mahalu syahid. Kenapa dikutip perkataan Ibnu Taimiyah di sini? Tadi kan bahas ada khilaf kalau bukan, ada khilaf tentang makruh ataukah haram jika penutup temboknya bukan sutra. Kalau penutup temboknya, kain penutup tembok itu sutra, maka apa? Maka haram tanpa khilaf. Nah, yang jadi sisi pendalilan dari perkataan Syekhul Islam, nah ini wallahu a'lam adalah wal hiton. Demikian juga sutra untuk tembok, kain sutra untuk tembok, maka itu satu hal yang hukumnya haram. Nah, untuk wal athwab, di situ titik ya, titik ya, boleh jadi yang lebih tepat titik. Wal athwab allati takhtassu bil mar'ah, adapun pakaian yang itu pakaian khas perempuan. Maka terdapat apakah kemudian penutup perempuan dan pakaian perempuan itu sebagaimana firas, hamparan untuk perempuan. Maka di sana ada nazar, ada kajian yang perlu lebih dalam, dan beliau berpandangan bahasanya firas, hamparan duduk perempuan, itu laisa minal libas, bukan termasuk pakaian. Kalau hamparan duduk perempuan itu termasuk pakaian, apa kita katakan? Ya, boleh saja bagi perempuan duduk di alas atau sajadah atau semacam itu, dan itu sutra. Kalau itu tergolong pakaian. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Walihada, oleh karena itu ada ulama salaf yang tidak mau masuk rumah yang temboknya diberi tutup dengan kain. Salim bin Abdullah bin Umar, ya, Salim ini anaknya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku jadi manten di masa ayahku masih hidup. Maka ayahku mengundang orang-orang untuk datang ke acara walimah. Maka pengundang walimah itu boleh jadi bapaknya manten, ya. Ya, boleh jadi bapaknya manten, ya, sebagaimana boleh juga pengundangnya adalah mantennya, sebagaimana Nabi kalau walimah yang undang Nabi sendiri. Maka Nabi sebagai pengantin yang ngundang-ngundang orang untuk datang walimah. Kalau sini bapaknya manten yang jadi pengundang. Wa kana Abu Ayyub fiman adanna, dan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari di antara orang yang kami undang. Wa qad sataru, dan orang-orang, yaitu orang-orang rumah, keluarga itu menutupi baiti rumahku bin nijadin, nijad jama' dari najad, wa wa ma yuzayyanu bil bait, penghias untuk rumah, nal basti berupa hamparan duduk, hamparan wasa'id, bantal atau furush atau sejenis karpet. Yang kebaca karpet akhdar, berwarna hijau. Maka datanglah sahabat Nabi Abu Ayyub kalau dia masuk rumah, kemudian faro'ani, beliau melihat aku berdiri, wattala'a, dan beliau melihat, wattala'a, dan beliau melihat rumah. Maka beliau melihat rumah tersebut temboknya ditutupi dengan najat, dengan karpet hijau. Maka yang ditegur adalah bapaknya. Abu Ayyub negur Abdullah bin Umar, ya Abdullah, atas turun al-judura, wa Abdullah, apakah engkau memberi penutup untuk tembok? Apa manfaatnya? Tembok sudah susah-susah dicat-cat yang indah, habis itu catnya ditutupi. Ya? Nah, dicat-cat indah, kenapa kemarin dicat indah? Polosan saja kalau mau ditutupi, ya? Sebagaimana uniknya sebagian orang, masjid susah-susah dikasih keramik, setelah dikasih keramik kasih karpet loh. Keramiknya enggak bisa dinikmati, wong ditutup karpet. Semua lagi kan sama sekali, sehingga keramiknya enggak terlihat satu pun. Unik kan. Ini orang susah payah kemudian mengecat tembok, setelah itu temboknya tutupi, enggak kelihatan lagi catnya. Ya, ya Abdullah, apakah engkau menutupi tembok? Qala abi wa yastahyi, istahya, ayahku menjawab sambil malu. Ayahku menjawab sambil malu, ghulabanan nisa'u, kami kalah dengan perempuan. Ini maunya ibunya anak-anak itu harus dikasih ini, ya sudahlah. Kalah dengan perempuan, maunya perempuan, maunya ibunya anak-anak, ya gini. Aba Ayub, wahai Abu Ayub, kita kalah dengan para perempuan. Fakal, maka Abu Ayub mengatakan, man kuntu arsya alaihi antaglibahu an-nisa'u. Kuntu arsya, aku khawatir kalau Salim itu kalah sama perempuan. Kalau Salim kalah sama perempuan, aku memang mengkhawatirkannya. Non falam akun arsya alaika an tagliban naka, terlib naka. Namun aku tidak khawatir kalau, aku tidaklah menduga kalau perempuan itu, para perempuan mengalahkanmu wahai Abdullah. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau perempuan itu mengalahkan anakmu Salim, itu wajarlah. Nah, kalau perempuan mengalahkan dirimu, wah ini tidak masuk akal lah ini. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, aku tidak mau makan makananmu. Wal adkhulakum baitan, dan aku tidak masuk rumahmu. Summa khawja, kemudian beliau pun pergi. Enggak jadi duduk di acara walimah pernikahannya Salim bin Abdullah bin Umar. Diatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Asakir dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Salim, wa hadza sanadun jayyid, ini adalah sanad yang jayyid. Maka ringkasnya beliau sampaikan di sini bahasanya, nutupi tembok dengan kain dan semacam itu yang fungsinya adalah sebagai penghias, beliau nilai makruh. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, kemudian Baghawi, Syabu Nasr Al-Maqdisi, yang terkenal dengan sebutan Abu Syamah Al-Maqdisi, Asy-Syafi'i. Ini Syafi'i semua ya, yang memakruhkannya. Namun jika itu bukan sutra, ada perselisihan antara makruh ataukah haram. Namun kalau sutra, maka itu terlarang. Jelas terlarang. Kemudian di antara para ulama salaf yang melarang hal ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana dengan hukum dekorasi? Ya, jika tujuannya adalah untuk orang itu tahu acara apa ini, karena itu judul, bukan semata-mata semata-mata penghias, penutup dan penghias. Namun yang lebih kedepankan orang itu tahu, oh ini ada acara apa, seminar apa. Maka wallahu a'lam, maka mudah-mudahan tidak termasuk dalam apa yang kita bahas. Karena yang dikedepankan, yang jadi maksud pokok adalah, oh misalnya orang masuk ruangan, ini tahu ini ada acara apa, temanya apa, waktunya kapan, pembicaranya siapa. Maka dia bukan zina, bukan murni semata-mata zina. Yang terlarang, yang bermasalah adalah penutup yang itu untuk zina, untuk penghias. Kemudian ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa khutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.